رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فبالله رحمني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Al-Yaqut An-Nafis di mazhab Ibn Idris yang ditulis oleh Al-Alama Ahmad bin Umar Asyati rahimahullah ta'ala. Kita sampai di pertemuan ke-35. Ke-36, yaitu membahas tentang Al-Buhud. Kita murojaah sebentar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ridah, yaitu kemurtatan, kemudian orang yang meninggalkan sholat, kemudian tentang takzir, tentang asial. Ya. Muhammad, ah Muhammad Sakfi Iskandar. Assalamualaikum, hadir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan terhadap orang yang murtad? Bagaimana perlakuannya orang yang murtad? Perlakuan terhadap orang murtad yaitu diminta untuk bertaubat langsung saat itu juga, dan hukumnya adalah wajib. Yang wajib apanya? Wajib untuk diminta taubat. Nah, kemudian jika dia masih bersikukuh dengan kemurtadannya, maka dia dihukum mati atas dasar dia dihukumi sebagai orang kafir harbi. Kafir harbi. Baik. Ya. Cukup. Jazakumullah. Khalid A. Khalid A. Hadir, Ustaz. Ya. Afan, Ustaz, kemarin ada izin safar, Ustaz, yang pertemuan sore, Ustaz. Oh, ya. Baik. Yoga Dwi Prasetyo. Ya. Sebutkan status atau jelaskan status dari harta kepemilikan orang murtad. Harta yang kepemilikan orang murtad. Gimana? Lupa? Baik, yang lain. Wahyu? Apa, Ustaz? Belum ikut kemarin, Ustaz. Oh, iya. Belum. Baik. Sakti. Nah, Ustaz, baru gabung. Ini pertanyaan ini. Status harta orang murtad bagaimana kepemilikannya? Harta status orang murtad kepemilikannya, jadi kalau udah mati atau belum gitu. Kalau sebelum kalau dia murtad masih hidup terus dikasih ustaz tabu, dia menggantung. Kalau dia itu apa? Menggantung. Statusnya menggantung. Ya. Terus kalau kalau dia itu apa? Kalau masih hidup nanti dikasih ke Masih hidup. Kalau masih hidup, fa'in mato tadi kalau dia mati dalam keadaan murtad, nanti dia hilang kepemilikannya dan itu menjadi faik. Jadi baik. Kalau dia mati dalam keadaan murtad. Ya, kalau dia masih terus dia aslama lagi. Aslama lagi kembali tadi satu tadi masih jadi kepemilikannya. Jadi bako'uhu seperti itu. Kemarin berangkat ya? Enggak, berangkat. Ya, baik. Sorry. Cukup. Iya, terima kasih. Hukum tariku sholah, Eko. Ya, jelaskan perbedaannya antara meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dengan meninggalkan sholat karena malas. Baik Ustaz, untuk orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, maka dia terkena hukum ini, murtad Ustaz. Terkena hukum murtad, dia jadi murtad. Iya, jadi murtad. Kemudian, kalau dia meninggalkan sholat karena faktor malas, ya, maka dia tetap terkena hukum bunuh, tapi hukumnya adalah hukum ini, muslimin, ya. Dihukumi sebagai seorang muslim. Iya. Kemudian, kapan seorang dianggap meninggalkan sholat itu? Dikatakan apa meninggalkan sholat jadi tahkala waktu sholat habis. Jadi kalau misalnya duhur, karena duhur itu bisa dijamak dengan asar, maka waktu akhirnya itu sampai pas masuk maghrib. Tuh. Kalau maghrib berarti nanti bisa dijamak dengan isya, berarti sampai batas fajar. Kalau subuh? Subuh berarti sampai terbit matahari. Baik, saya kumohon. Bagas Nur Alim Utama. Hadir Ustaz. Ya, takzir itu seperti apa? Takzir itu mendidik atau memperbaiki karena dosa yang tidak ada hukuman, yang tidak ada hukuman had atau kafarannya secara umum. Contohnya? Contohnya itu seperti persaksian palsu. Tidak memberikan hak istri padahal mampu oleh suami atau perempuan syizal. Ya. Aturannya gimana takzir itu? Seberapa berat, seberapa maksimal hukumannya? Takzir itu maksimal sama dengan kadar minimal dari hukuman had. Kurang dari kurang dari minimal hukuman had. Contohnya kalau mencambuk berarti, contohnya kalau cambuk minimal 40 berarti kurang dari itu. Ya, baik. Saya kumohon. Oh iya. Malah irsyad husnul hidayat. Fonset kemarin belum bisa ikut. Oh ya. Puji Adi, Puji Adi. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soil hukum membela diri dari serangan orang lain. Apa nah, hukumnya? Satu hukum atau dua hukum atau tiga hukum? Itu ada dua hukum Ustaz. Wajib dan jaiz Ustaz. Kapan wajib? Wajib ketika berkaitan tentang pembelaan yang berkaitan dengan apa namanya nyawanya Ustaz, nafsi atau berkaitan dengan kehormatan Ustaz. Maka dia wajib untuk membela diri. Sama anggota badan dan fungsi anggota badan. Anggota badan. Jika yang diserang adalah maksum. Yang diserang adalah yang maksum, Ustaz. Terjaga darahnya. Kemudian yang jaiz? Yang jaiz apabila yang diserang berupa harta, Ustaz. Berupa harta. Nah. Kalau berupa ini, nyawa? Jiwa gimana? Tadi masuk wajib, Ustaz. Ada juga enggak yang berupa jiwa tapi hukumnya jaiz? Ada, Ustaz. Apabila yang menyerang itu sesama orang muslim yang haram darahnya, Ustaz. Maka lebih baik kita lari atau menyerahkan diri saja. Disunahkan untuk menyerahkan diri. Disunahkan untuk menyerahkan diri jika enggak bisa lari. Kemudian dikecualikan apa yang enggak disunahkan melarikan diri ketika yang diserang itu siapa? Yang diserang misal seperti orang-orang yang mulia, Ustaz. Seperti orang-orang yang punya kemuliaan, imam, adil, imam atau ulama, maka tidak disunahkan atau tidak menyerahkan diri. Baik, saya kumohiro. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebelumnya ada sedikit tambahan, kemarin masih ada yang kurang. Kita ulangi sedikit, yaitu yang membedakan antara takzir dengan had. Yang pertama kemarin ikhtilafin nas di halaman 288. Bedanya takzir itu bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang yang ditakzir. Ya, itu yang pertama, kalau had kan sama. Kemudian jawazi syafaati wal afwi fihi. Adanya pemaafan kalau takzir. Ya, adanya pemaafan untuk berkaitan dengan hak Allah. Jika sang imam ini yaitu memandang ada kemaslahatan, ya, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga ini, ana talifabi madmunun, maksudnya adalah dalam hukuman takzir, nanti kalau berdampak yaitu penghilangan udwun atau nafsun, ya, anggota badan, talaf atau jiwa, maka madmun ini menanggung, ya, imam. Jadi menanggung jawab, ya, menanggung ganti rugi, ya, madmun menanggung karena ini takzir. Tapi kalau had berarti tidak. Di Munisalis disebutkan kalau takzir itu nanti menanggung. Kalau dia sampai menyebabkan hilangnya anggota badan atau jiwa. Tapi ini beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalam mazhab ini menanggung. Misalnya takzir tersebut menyebabkan kematian atau menyebabkan rusaknya anggota badan. Tapi kalau hukuman had tidak, makanya ini dibedakan di situ. Allah alam bisawab. Qala al-musannifu al-alamah Ahmad bin Umar al-Shatiri rahimahullah ta'ala al-buwatu. Al-buwatu lugatan humul mujawizuna lil haddi, yaitu orang-orang yang melampaui batas-batas. Karena mereka melampaui, melanggar batas-batas yang Allah tetapkan dan syariat Allah, hukum-hukum yang Allah syariatkan. Melanggar batas-batasan yang Allah tetapkan dan hukum-hukum yang Allah syariatkan. Dan karena mereka keluar dari ketaatan, tidak taat terhadap imam, ya, tidak taat terhadap apa? Terhadap imam yang harusnya mereka taati. Wasyara'an cara syariat muslimuna mukhalifuna lil imam bita'wili batilin dhonnan wa syaukatin lahum, yaitu sekelompok kaum muslimin, ya, sekelompok kaum muslimin ini muslim, buat itu muslim, mukhalifuna lil imam, menyelisih imam meskipun imam ini imam yang zalim, yang jair, bukan imam yang adil. Yaitu menyelisih imam maksudnya tidak taat setelah sebelumnya mereka taat. Atau misalnya mereka tidak mau menunaikan kewajiban yang diarahkan kepada mereka, misalnya kewajiban zakat. Dan penyelisahan ini sebabnya adalah bita'wilin batilin dhonnan. Karena adanya takwil yang batil. Ya, takwil yaitu pemahaman yang batil secara dhon. Yaitu mereka berpegang pada sebagian Alkitab, berpegang pada apa yang ada dalam kitab dan sunnah, untuk diambil zahirnya saja, jadikan sandaran, tapi secara zon adalah batil. Dan mereka itu ya ketika menyelisih imam ini adalah syaukah dengan kekuatan yang mereka miliki ya, dengan apa kekuatan, kemudian syaukah itu punya kekuatan dan punya sejumlah pendukung dan punya pemimpin yang ditaati ya, meskipun bukan seorang imam, artinya dia ada yang mimpin di apa ditaati mutok, baik itu diangkat sebagai imam ataupun tidak. Karena mereka punya kekuatan itu, maka sang imam itu membutuhkan satu apa kerja keras untuk apa mengembalikan mereka dalam ketaatan. Jadi nanti kerja keras ini butuh biaya untuk mengembalikan buhot ini tadi untuk kembali taat, butuh biaya, butuh pasukan ya, butuh tim ya. Karena mereka ada syaukah. Jadi bisa kita simpulkan buat ini dikatakan buat pemberontak kalau terpenuhi satu, mereka adalah kaum muslimin. Dua, mereka tidak taat, mereka apa? Keluar dari ketaatan terhadap imam. Tiga, mereka itu tidak taat karena ada takwil yang masih dibolehkan, ada salah paham. Kemudian yang keempat, mereka punya kekuatan. Punya apa? Kekuatan. Punya kekuatan, pendukung, ya, sejumlah orang, dan ada pemimpin yang ditaati. Maka kalau tidak terpenuhi ini, misalnya tidak taat terhadap pemimpin tanpa ada takwil, atau mereka tidak membayar zakat karena benar-benar menentang, atau dengan takwil yang jelas-jelas keliru, ya. Kalau tadi takwilnya itu ada muhtamilnya, ya. Itu buat. Kalau asli jelas-jelas keliru, pastikan keliru, seperti takwilnya orang-orang murtad, atau mereka enggak punya kekuatan, hanya individu person-person mudah untuk dikendalikan, ditangkap, atau mereka punya kelompok tapi tidak ada yang ditaati, tidak terpenuhi syarat, maka bukan buhot, tidak dinamakan buhot. Kita lu al-bughati memerangi bughat. Kita lu al-bughati wajibun, hukumnya wajib. Wajib bagi imam atau wakilnya yang mewakili berdasarkan kesepakatan para sahabat. Bima la ya'umu, bima la ya'umu. Dengan suatu senjata yang tidak memusnahkan secara massal seperti itu ya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya pakai senjata-senjata berat ya, bom, kemudian tank. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya buku itu menyerang dengan senjata-senjata berat atau mengepung kaum muslimin yang dalam ketaatan, maka boleh diperangi dengan senjata berat. Tapi kalau tidak ada darurat, nggak boleh buku itu diperangi dengan senjata berat. Dan sebelum imam itu memerangi bughat, maka imam mengirim dulu utusan kepada kelompok tersebut, ya, seorang yang bisa dipercaya, adil, ya, dan mengetahui ilmu dan masalah perang, yang cerdas, bisa diskusi dengan baik. Maka nanti ditanya mereka apa subhatnya, apa yang membuat mereka benci kepada penguasa kemudian tidak taat. Terus bagaimana nanti si utusan ini menghilangkan subhat tersebut. Beri nasihat dan nanti juga diberitahu kalau tidak mengikuti ya nanti akan diperangi. Wala yuqtalu asiruhum, tawanan mereka tidak dibunuh. Tetapi juga tidak dilepas begitu saja meskipun tawanan dari bughat ini seorang anak kecil atau perempuan. Ya, nanti tetap ditahan sampai peperangan selesai. Kemudian perang selesai, kemudian kelompok mereka terserabai, baru bisa dilepaskan. Kemudian wala mudbirhum, tidak dibunuh orang yang lari. Meninggalkan perangan. Wala yuzafaku ala jarihim, dan tidak dipercepat kematiannya, dan orang-orang terluka di antara mereka tidak boleh dipercepat kematiannya, dibunuh agar cepat mati dalam keadaan sebelumnya sudah terluka. Ya, alasannya karena mereka itu masih saudara-saudara kita ya, masih kaum muslimin. Ya, juga hanya saja mereka ada kesalahan di situ ya, salah takwil kemudian sehingga tidak taat pada penguasa. Kemudian pula harta mereka tidak bisa dijadikan ghanimah. Wala yustamalu ma'uhidza minhum, apa yang diambil dari mereka tidak boleh tidak digunakan. Yaitu baik itu dalam perang ataupun selain perang, kecuali darurat. Wala yustakmalu ma'uhidza minhum, seperti kuda, senjata, harta, kecuali dalam keadaan darurat. yaitu kita ambil diri karena tidak ada cara lain atau senjata lain, maka boleh digunakan. Wa yuratu ba'da amni syarihim. Kemudian nanti apa yang diambil dari mereka, jata, kuda, dan lain-lain, itu kembalikan lagi pada mereka kalau sudah aman dari keburukan mereka, aman dari bahaya mereka. Yaitu apa? Mereka sudah kembali taat kepada penguasa, kepada imam, atau mereka sudah tercerai-berai, tidak ada persatuan di antara mereka, dan tidak bisa diperkirakan bahwasanya mereka akan kembali lagi, maka nanti dikembalikan. Bagaimana dengan hal-hal yang dirusak atau dihilangkan? Yaitu golongan buwat dan golongan orang-orang adil. Buwat merusak apa yang dimiliki orang adil. Orang adil maksudnya golongan yang taat pada penguasa, atau golongan yang taat pada penguasa menghilangkan, merusak apa yang dimiliki oleh buwat. Maka dirinci, kalau hal itu terjadi bukan terjadi di saat perang, bukan terjadi saat perang, berarti di luar perang, maka domina menanggung sebagaimana biasanya, hukum normal. Waila, jika tidak demikian, yaitu dalam perangan, maka tidak menanggung. Belum ada sedikit tambahan, seorang imam itu disyaratkan muslim, mukalaf, ya, milik berakal, kurang merdeka, kemudian laki-laki, kemudian ada yang mensyaratkan dalam mazhab itu adalah Quraisy, dari suku Quraisy, mujtahid, sujak, berani, kemudian dia bisa melihat, mendengar, punya pandangan dan bisa bicara. Kemudian itu tadi syarat-syarat seorang imam, ya. Jadi imam kaum muslimin. Kemudian imamah itu ditetapkan dengan diantaranya dengan baiat, ya, baiat ahlul halli wal aqdi, ya. Jadi golongan para apa? Ulama, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang mudah bagi mereka untuk berkumpul, bertemu. Dan istikhlaf dengan menggantikan ya, nanti ada menunjuk beberapa orang untuk musyawarah. Ya, bisa seperti itu. Dan nanti ada yang menggantikan kepemimpinan. Bisa juga imamah itu ditetapkan dengan adanya perebutan kekuasaan. Itu orang fasik, orang jahil. Kalau misalnya direbut, ya jadi imam. Meskipun merebut kekuasaan nggak boleh, tapi kalau sudah menjadi imam itu adalah salah satu jalan ditetapkannya seorang imam. Al-Khawariju qaumun muslimuna yukafiruna murtaqibal kabirati. Yaitu sekelompok kaum muslimin, ya, Khawarij ini, kelompok kaum muslimin yukafiruna murtaqibal kabirati. yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka mereka itu berkeyakinan bahasanya orang yang melakukan dosa besar maka menjadi kafir dan amalnya itu musnah, hilang, terhapus, dan mereka akan dikekalkan dalam neraka. Jadi Munis Jalis sebutkan demikian, dan negeri Islam, Darul Islam, ketika di situ muncul dosa-dosa besar, maka menjadi Daru Kufrin wa Ibahatin. Jadi negeri kufur dan negeri ibahah membolehkan. Nah, ini Khawarij. Dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian mereka tarikun al-jama'ah, meninggalkan jama'ah. Karena alasannya para imam itu ketika mereka mengakui adanya kemaksiatan, mereka kafir. Jadi kafir menurut Khawarij. Sehingga tidak boleh sholat di belakang mereka. Ada pula yang mengatakan itu maksud adalah jamaah kaum muslimin. Kita lulu khawariji, wajibun in qataluna. Memerangi Khawarij itu hukumnya wajib jika Khawarij memerangi kita. Wajiban ini pada imam, pemimpin kaum muslimin. In qataluna, jika mereka memerangi kita, au kharaju an qabdatina, yaitu keluar dari ketaatan terhadap imam. Dan menolak satu kewajiban yang harusnya mereka tunaikan. Wa hukmuhum kalbughati. Hukmu Khawarij itu seperti bughat. Wa illa fa ghairu jaiz. Wa hukmuhum hukmu al-Khawarij seperti buat, yaitu tadi sudah kita sebutkan, disyaratkan di situ ada takwil batil zonan. Jadi ada takwil batil secara zon. Kemudian mereka punya syaukah kekuatan, maka mereka tidak diperangi dengan senjata-senjata berat, tidak dibunuh tawanannya, tidak dipercepat kematiannya. Tadi sudah kita sebutkan ya hal-hal tadi. Ini seperti Khawarij. Wa ila, jika tidak demikian, maksudnya mereka Khawarij tidak memerangi kita dan mereka masih dalam ketaatan, maka fawairu jaiz, maka tidak boleh kita memerangi mereka. Kecuali hukumnya tidak boleh diperangi ya. Kalau mereka tidak memerangi kaum muslimin, mereka tidak keluar dari ketaatan, ya, maka tidak boleh diperangi. Kecuali jika mereka membahayakan kaum muslimin, misalnya menambahkan bid'ahnya. Ya, menyebarkan bid'ahnya. Menyebarkan namanya bahasanya apa, orang yang melakukan dosa besar, maka kafir. Nanti dikhawatirkan masyarakat awam itu akan apa, terpengaruh. Maka bisa apa, nanti dihilangkan hal tersebut. Agar dorornya bisa hilang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat ibarohnya, sebenarnya khawarij itu dari definisinya memang tidak menyebutkan, yaitu mukhalifuna al-imam, mukhalifuna lil-imam, beda dengan bughat. Kalau bughat tadi, mukhalifuna lil-imam artinya dia apa? Keluar dari ketaatan terhadap imam. Tapi kalau khawarij di sini disebutkan tidak demikian, ya. Makanya kemudian memerangi khawarij ini wajib diperangi kalau dia apa? Khoroju an qabdotina. Itu khoroju an ta'atil imam. Berarti ada khawarij yang itu apa? Tidak keluar dari ketaatan. Maka kalau khawarijnya tidak keluar dari ketaatan dan khawarijnya tidak menyerang kaum muslimin, maka tidak boleh diperangi. Ya. Jadi sudah kita sebutkan mahfunya demikian. Bima la ya'umu tadi sudah disebutkan, ya seperti senjata yang apa bisa memusnahkan orang banyak gitu, senjata berat. Senjata-senjata berat. Ya, tadi kalau buat itu sudah masuk dalam ta'rif itu dia keluar dari ketaatan imam. Namanya buat, kalau keluar dari ketaatan imam. Kalau khawarij belum tentu keluar dari ketaatan imam. Ketika khawarij tidak keluar dari ketaatan pada imam, dan khawarij ini tidak memerangi kita, maka enggak boleh diperangi. Wa'illa, sebagaimana kata Musanif, wa'illa fa'wairu ja'iz. Ya. Allahu a'lam. Dan kita katakan di sini, buat itu beda dengan khawarij. Ya, kalau sama kenapa harus ditulis beda? Apa kalau memang itu sama, kenapa di sini ditulis apa? Beda pembahasannya. Tapi kalau hukumnya seperti buat, ya. Tapi kita lihat definisinya tadi, buat sama khawarij tidak sama, definisinya tidak sama. Sehingga kalau kita lihat di sini khawarij itu apa? Lebih ke i'tiqad. Penonjolannya di situ. Dia meyakini pelaku dosa besar itu adalah apa? Kafir. Ya. Sehingga kalau enggak, ini adalah takrif dari khawarij. Takrif untuk khawarij itu yang pokok kan itu. Kaum muslimin yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Takrifnya seperti itu. Kemudian juga tambahannya tadi apa? Negeri Islam, kalau ada negeri Islam, kalau nampak di situ dosa-dosa besar, maka menjadi negeri kafir. Ya. Makanya berkaitan dengan keyakinan. Oke. berkaitan dengan keyakinan. Al-jihadu jihad wa al-qitalu fi sabilillah, perang di jalan Allah. Dari kata-kata mujahadah. Hukmul jihadi al-wujubu kifayatan. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ya, jihad ini sebelum hijrah ini tidak boleh ya. Sebelum hijrah itu tidak boleh. Karena sebelum hijrah itu adalah lebih ke apa, perintahnya lebih ke tablik, kemudian inzar, kemudian sabar terhadap gangguan kufar, dan pendekatan terhadap mereka. Kemudian setelah hijrah, Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi orang, memerangi kaum muslimin, memerangi Nabi SAW. Kemudian setelah itu, jadi kalau yang pertama ini tahapan pertama ada yang menyerang, kemudian kembali diserang, nah, balik diserang. Kemudian tahapan berikutnya adalah diperintahkan secara ibtidaan, ya. Ibtidaan itu ya tidak menunggu serangan di selain hari bulan-bulan haram, meskipun tidak memulainya. Kemudian di tahun ke-8 setelah Fathu Makkah diperintahkan secara mutlak, nggak ada keterangan waktu kapan. Yaitu diperintahkan Allah berfirman infiru khifafa wa thiqala, kemudian waqatilul musyrikin kafatan. Wajib kifayah alal muslimin al-zukur, ya, fardu kifayah bukan fardu ain. Al-wujubu kifayatan alal muslimin al-zukuri al-balighina, zukur laki-laki, alal muslimina yaitu kaum muslimin, atas kaum muslimin setiap tahun itu sekali minimalnya. Kalau lebih maka afdol. Yaitu ini yang golongan apa, yang kategorinya adalah yaitu orang kufar itu di negaranya. Orang kufar di negaranya. Hukumnya fardu kifayah atas kaum muslimin setahun sekali minimalnya. Ya, jika lebih dari itu afdol. Jika tidak ada hajat untuk lebih dari itu. Kalau ada hajat menjadi wajib. Yaitu sang imam nanti mempersiapkan atau wakil dari imam mempersiapkan tentara. Kemudian pergi ke negara kufar menyerang, merangi mereka. Itu pada saat seperti itu. Ya, kemudian tadi kegiatan menyerang tadi bisa digantikan dengan berjaga-jaga ya, standby di daerah perbatasan. Di daerah perbatasan kaum muslimin yang setelahnya adalah negeri kufar. Sehingga daerah perbatasan nanti dikhawatirkan kaum muslimin akan terkena dampaknya, doror, karena dekat dengan negeri kufur. Jadi bisa digantikan, wajib ini kan namanya wajib ain, wajib kifayah, digantikan dengan berjaga-jaga, yaitu berjaga-jaga di area perbatasan ya, dengan menempatkan pasukan di situ bersenjata, kemudian memperbaiki benteng, kemudian parit yang untuk maka ada dua pilihan, karena ini wajib wajib kifayah. Ima menyerang mereka di negeri mereka atau berjaga-jaga di daerah perbatasan tadi. Nah, kalau salah satu dilakukan, maka tidak dosa. Ya. Kalau enggak ada dua-duanya, maka dosa semuanya. Karena ini hukumnya wajib kifayah. Dan kalau yang terjadi di saat-saat ini adalah yang kedua, yaitu hanya bisanya apa berjaga-jaga di daerah perbatasan. Jadi menurut pendapat mu'tamad itu salah satu saja, bisa tadi mengirim pasukan atau berjaga-jaga. Ini salah satu dilakukan ya sudah gugur dosa menurut pendapat mu'tamad. Oke, kalau enggak ada semuanya maka dosa semuanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi al-muslimun kewajiban jihad yang fardu kifayah ini dikenakan pada kaum muslimin. Ya, kalau orang kafir gimana? Tidak, karena orang kafir nanti bayar jizyah. Kemudian zukur laki-laki bukan perempuan, karena umumnya lemah ya perempuan. Al-balighin dia sudah balik, bukan anak kecil. Meskipun anak kecil ini kuat, karena dia belum mukalaf maka enggak ada kewajiban. Al-uqala orang berakal, orang gila enggak wajib. Ahrar merdeka maka yang budak tidak wajib. Al-mustati'ina, dia mampu. Baik itu dengan tangan ataupun dengan harta. Bukan orang yang sakit. Sehingga sakit ini menghalangi untuk bisa perang. Menghalangi untuk bisa mengendarai tunggangan. Atau orang yang misalnya terpotong tangannya atau kakinya. Atau orang yang buta. Nah, ini dia enggak mampu perang. Punya kemampuan. Ya, menyerang ini setahun sekali, ya. Kula amin, satu tahun sekali minimalnya, ya bisa ditambah. Fima idzatan al-kufaru bi biladihim. Yaitu ketika apa ya, tadi orang kafir di negaranya. Kemudian keadaan kedua wa ainan, hukum jihad itu ada yang fardu ain. Kapan itu fardu ain? Ala ahli baldatin dakhalah al kufar. Yaitu wajib bagi penduduk satu negeri yang dimasuki orang-orang kufar. Untuk negeri kaum muslimin diserbu, dimasukin orang-orang kufar. Negeri tersebut atau negeri di daerahnya yang masih berjarak kurang dari masafah qasar, maka ini hukumnya wajib ain. Jadi wajib ain bagi penduduk yang negeri tersebut diserang kaum kufar, dan juga penduduk yang jaraknya dengan negeri yang diserang kaum kufar tadi jaraknya kurang dari 2 marhalah, sekitar 83 km. Ini juga ikut wajib. Wajibnya wajib ain. Ala ahli baldatin dakhala al-kufar. Dan ini wajib ini baik itu bagi penduduk itu ya. Wajib baik itu sibyan, anak-anak, atau nisa, budak, ataupun yang lemah. Ya, semuanya. Wa'ala mantuna masa fati qasrin minha. Dan wajib bagi penduduk yang berada di jarak kurang dari masafah qasar. Itu 2 marhalah tadi sudah kita sebutkan. Adapun kalau daerah yang mencapai 2 marhalah, kalau tadi kan kurang dari 2 marhalah. Kalau mencapai 2 marhalah atau lebih, maka tidak wajib untuk melakukan apa pembelaan tadi. Ma yasbutu lil asir. Apa yang ditetapkan bagi tawanan. Al-asiru anaqisu minal kufari, yaitu tawanan yang naqis, ada yang tawanan naqis, ada yang tawanan yang kamil. Jadi setelah perang, kaum muslimin menahan sebagian kaum kufar. Kemudian dihukumi apa tawanan-tawanan ini nih? Nah, maka kalau tawanan nakis karena apa? Karena siban, karena masih anak-anak, maka disebut nakis. Au junun atau gila, au unusah yaitu perempuan, au rikun, au rikin atau dia budak. Nah, ini semua ini kan orang-orang kufar ditawan. Ima dia seorang anak, masih anak belum balik ya, kemudian perempuan atau budak atau gila. Maka status mereka yaitu yasiru raqiqan, otomatis menjadi budak. Otomatis menjadi budak. Binafsil asri dengan semata-mata di taman tadi. Ya. Jadi kalau jadi budak ya budaknya berlanjut. Tapi anak-anak orang kufar jadi budak. Perempuan jadi budak. Orang gila langsung jadi budak. Ketika ditahan, dah langsung jadi budak. Otomatis jadi budak. Kemudian kemudian yang kamil, al-asir tawanan al-kamil, disebut kamil dengan sebab dia bibuluhin, karena sudah balik, Berarti tawanannya kamil dia. Wa aklin, berakal. Dukuratin laki-laki wa huriatin, dia merdeka. Statusnya bagaimana? Yaf'alu fi al-imamu al-ahadho. Maka imam, sang imam pemimpin atau panglima perang, pemimpin, itu melakukan, memutuskan kebijakan yang paling bermanfaat, yang paling maslahat, yaitu bagi Islam dan muslimin. Bagi Islam dan kaum muslimin. Antara empat hal. Satu, qatl, dibunuh. Dua, man wa manin, dibebaskan. Wa fidain, bebaskan dengan tebusan. Wa irqaqin, jadikan budak. Pilih yang mana, ini imam yang menentukan. Bunuh ya dipenggal. Penggal lehernya ya, bukan dengan yang lainnya seperti misalnya dibakar atau yang lainnya. Kalau manin dia dibebaskan, ya, enggak ada mukobilnya, enggak diganti dengan apa. Kalau fida nanti ditebus, bisa ditebus dengan harta. Ini kaum kufar bebaskan, bayar berapa dengan harta apa. Atau diganti dengan kaum muslimin yang di yang ditawan. Ya, tukar atau jadikan budak. Yang kalau dilihat, yang kalau dilihat untuk lebih bermanfaat manfaat bagi kaum muslimin adalah dengan jadikan budak atau ditebus, karena nanti bisa apa jadi apa ghanimah. Kalau untuk kepentingan Islam bisa dibebaskan, ya nanti dilihat apa yang paling maslahat itu bagaimana, lihat situasi kondisi. Al-ghanimatu lughatan ma'khuzatun minnal gunmi wa huwa aribhu. Ghanimah secara bahasa diambil dari kata gunmun, al-gunmu, yaitu aribhu, yaitu keuntungan. Karena kaum muslimin dapat keuntungan berupa harta dari kaum kufar. Ghanimah itu fa'ilah, maknanya maf'ulah, yaitu maghnumah. Wasyar'an, cara syar'i, ma'ahudnahu min ahli harbin qahron. Yaitu suatu yang kita ambil dari ahlul harbi, atau kafir harbi, qahron secara paksa. Sehingga sebagai ma bukan mal, karena nanti mencakup mal sama ikhtisos. Seperti ikhtisos berarti anjing yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan. Dari ahlu harbin, ya orang-orang yang berperang, harbi, yang harta atau sesuatu tersebut itu dimiliki mereka, asalnya dimiliki mereka. Jadi maksudnya harta ini asli dimiliki mereka, yaitu asli dimiliki mereka. Bukan misalnya dia kaum kufar ini punya harta, tapi harta ini diambil oleh kaum muslimin atau dari zimi, ya tanpa ada hak, nah, itu bukan masuk. Karena ini harus dikembalikan pada yang berhak. Tapi ghanimah di sini ya asli milik mereka, bukan harta rampasan, bukan harta yang diambil dari kaum muslimin ataupun zimmi. Ma yuf'alu bil ghanimati? Perlakuan ghanimah. Bagaimana ghanimah diperlakukan? Maka yudfa'u minal ghanimati as-salabu lil qatili. Langkah pertama ya, urut harus seperti ini. Pertama wajib yaitu diberikan dari ghanimah. Jadi ghanimah diambil yaitu salab lil qatil bagi orang yang membunuh atau yang memeranginya. Salab itu adalah sesuatu yang bersama orang kafir harbi. Ketika dia perang, dia membawa suatu baju, kemudian misalnya apa? Sepatunya, kemudian cincin. Nafkah, harta. Alat perang, baju besi, tunggangan, kemudian alat-alat tunggangannya, pelananya, dan sebagainya. Itu dia kan bersama orang si person kafir. Ya, maka orang yang membunuhnya mendapatkan apa-apa yang dibawa oleh si person kafir tersebut. Namanya salab. Namanya apa? Salab. Ya, si kotel ini mendapat salab dulu. Semuanya kan dikumpulkan, kemudian yang salabnya itu dibagikan pada para pembunuhnya. Yang pembunuhnya adalah muslim, baik itu kecil atau besar, laki atau perempuan, budak ataupun merdeka. Dan salap ini, si kotil, itu berhak mendapatkan salab dari person kafir jika dia apa dia khotara binafsi, yaitu dia menemui resiko apa. Dia apa menghadapi resiko bagi si kotil yang dia itu mengapa menjemput resiko ya, menghadapi apa resiko ya ketika berperang. Misalnya dia menyerang di sekumpulan orang kafir ya, orang-orang kufar yang perang di barisan mereka, kemudian menyerang. Jadi dia itu berhadapan dengan resiko. Ya. Bagi salab ini diberikan bagi si pembunuh yang sebagai si pembunuh person kafir, yang dia ini si kotil ini dia menghadapi apa resiko, terkena resiko, ya, terkena resiko. Tadi contohnya dia menyerang di barisan kaum kufar, ya. Kalau nggak ada resiko maka tidak. Misalnya dia dari jarak jauh cuma nembak. Dia enggak ada resikonya. Dari jarak jauh, tempat tersembunyi, dia nembak. Nah, misalnya mana, kemudian mati. Dia enggak dapat salab, karena enggak ada resikonya dia dari tempat jauh. Nah, beda ya. Jadi harus syaratkan dia terkena risiko, ada risiko kematian baginya. Kemudian setelah diberikan salap ini bagi kotil, tuma yukhom masu al-baqi, maka sisanya dibagi lima. Jadi yang pertama langkahnya salap dulu. Fatut ba'u arba'atu akhmasihi liman syahida al-waqa'ah. Maka kan ini bagi lima ya. Lima bagian. Kemudian arba'atu akhmas, empat bagian. Itu diberikan pada orang yang hadir dalam perangan dengan niat untuk perang. Ya, dia menghadiri perangan meskipun dia tidak ikut berperang bersama tentara, tapi dia kan sudah siap untuk perang. Karena ada golongan itu yang dia misalnya tidak ikut, tapi posnya untuk memperbanyak jumlah. Ya. Untuk berbanyak jumlah kaum muslimin sehingga tampak banyak, besar. Ya, ini membuat gentar lawan. Ini diberi ya, 4 per 5-nya. Jadi bagi lima, kemudian empat bagian ini dibagikan itu tadi, yaitu man syahida al-waq'ah. Kemudian perinciannya liro jili min ahlil fardi wahum al-muslimun al-baliguna al-wukala al-ahral al-zukur sahmun. Rojil itu yang berjalan tanpa mengendarai, tanpa naik tunggangan perangnya. Itu diberikan pada ahlul fardhi, yaitu orang muslim balik berakal merdeka laki-laki dapat satu bagian. Kemudian orang al-faris yang menunggangi kuda, yaitu mereka yang menunggangi kuda, bagiannya tiga. Karena dua itu untuk kudanya, kemudian satu untuk pemilik yang menunggangi kuda. Meskipun nanti kudanya banyak, tetap satu. Kemudian, wayurudohu liman laisa minhum. Kalau bukan dari mereka tadi yang telah disebutkan, itu diberi roduh. Diberi roduh. Roduh ini secara bahasa pemberian yang sedikit. Cara syariat itu yaitu bagian yang kurang dari saham tadi, di bawah saham. Dan nanti imam yang menentukan ya, kadarnya berapa. Ya, jadi yang tidak memenuhi syarat tadi, nanti dia menunggang kuda dapat berapa, kemudian kalau dia berjalan berapa, dia banyak membunuh misalnya berapa, itu nanti kebijakan dari imam. Kemudian kalau dia misalnya perempuan, dia apa kan mengobati yang terluka. Nah, nanti lebih apa lebih banyak dari yang tidak demikian. Jadi ini dipertimbangkan kalau tadi tidak terpenuhi syarat, tapi dia dapatnya apa di bawah saham. Bawah saham. Berarti empat ini sudah diberikan pada bagiannya, kemudian tersisa satu bagian. Karena lima bagian, empat bagian sudah di untuk tadi man syahida al-waq'ah. Kemudian satu bagian yaitu yukhamasu humusu humsuha al-khamisu. Yukhamasu dibagi lima lagi, humsuha al-khamis, yaitu seperlima tadi. Jadi kan ghanimah ghanimah itu terbagi 5 bagian. 4 bagian untuk yang menghadiri perang. 1 bagian ini namanya khumsu al-khamis, yaitu bagian yang kelima, 1 bagian. Nah, 1 bagian ini dibagi 5. Dibagi 5 lagi. Sahmun lil masoleh, 1 bagian untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti ulama, ya, ulama ilmu syar'i, janda-janda untuk pembangunan masjid, benteng untuk kemaslahatan kaum muslimin. Qadi dan yang lain-lain, nanti ini ulama, ulama ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, para imam masjid, muadzin, para pengajar Al-Quran. Kemudian 1 bagian sahmun li zawil qurba, yaitu Banu Hasim sama Banu Al-Muttalib. Kalau Banu Abdisam sama Banu Nafal tidak diberi. Nah, ini Banu Hasim dan Banu Muttalib, ya, itu alu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi meskipun dia mereka berkecukupan. Dan yang laki-laki dilebihkan daripada yang perempuan. Sebagaimana dalam waris, maka yang laki-laki 2 bagiannya, perempuan 1 bagian. Wasahmun lil yatama, untuk fakir miskin dengan syarat fakir miskin satu bagian untuk orang yatim, yaitu kaum muslimin dengan syarat dia memang fakir. Yatim adalah orang yang anak yang masih kecil, belum balig dan tidak punya bapak. Meskipun dia punya ibu dan punya kakek. Dia belum balig, tidak punya, bapaknya sudah enggak ada. Wasahmunil masakin, 1 bagian untuk orang miskin. Yang mencakup fuqara. Wasamun ibnu sabil, 1 bagian untuk ibnu sabil dengan syarat dia membutuhkan meskipun dia mampu untuk berutang, yaitu ibnu sabil ini adalah orang yang memulai safar di negeri yang di situ ada ghanimah, atau orang yang lewat di negeri yang di situ ada ghanimah. Maka nanti dia diberi seukuran dia bisa sampai di negaranya. Al-fai'u fai'. Al-fai'u lughatan aruju'u. Fai' secara bahasa adalah kembali. Syar'an. Besaran ma'ahud nahum minal kufar biwari qahrin. Suatu yang kita ambil dari orang kufar tanpa ada paksaan, baik itu mal atau ikhtisos dari orang kafir, yang itu adalah milik orang kafir. Tadi sudah kita singgung. Yaitu biwuri kohrin, yaitu biwuri kital, tanpa ada perangan, tanpa ada serbuan dengan kendaraan, dengan kuda, percepat langkah kuda seperti itu. Biwuri kohrin baik itu secara hakiki, yaitu seperti perangan, tempat perangan. Atau secara hukman seperti jizyah, ya, kharaj. Yaitu kharaj, yaitu harta yang diambil dari orang kafir yang mereka memanfaatkan tanah yang melakukan suluh, biasanya tanah tersebut adalah milik kita. Maka ini seperti ujroh. Kemudian ada nyama usru tijaroh, 10% dari perdagangan. yaitu disyaratkan pada mereka jika mereka berdagang di negeri Islam. Tapi tidak disyaratkan itu harus 10, kadang bisa lebih atau kurang. Nanti ada di bab jizyah. Juga termasuk fai, ini adalah harta peninggalan orang murtad, sudah pernah kita singgung tadi. Ya, masuk fai tadi ya. Tadi yang benar-benar orang kafir, tanpa perangan, belum perang, kemudian secara hukum juga. Misalnya masuk fai adalah jizyah, kharaj, sepuluh dari perdagangan, dan harta peninggalan orang murtad. Al-jizyah itu jizyah. Al-jizyah itu lugatan ismun li kharajin ma'julin ala ahli zimmah. Yaitu upeti atau pajak yang dijadikan atau diwajibkan pada ahlu zimmah. Baik itu dengan akad atau tidak, ini adalah secara bahasa. Baik dengan akad atau tidak. Ada yang kurang ya. Ma yuf'alu bil fai. Apa perlakuan harta fai. Yukhamasu al fai'u. Fai itu dibagi 5. Fatud fa'u arba'atu ahmasihi. Il mursadina lil jihad. Ya 4. Perlimanya, ya empat bagiannya diberikan pada mursadina lil jihad, di orang-orang yang yaitu apa mempersiapkan diri untuk jihad. Jadi yang tercatat sebagai tentara jihad, ya, bukan yang sukarela. Kalau yang sukarela tidak diberi fai. Ya, tentara sukarela nanti mendapatkan bagian dari zakat. Wa yusrafu khumusuhu al-khamisu masrifa khumusil ghanimah. Ya, ini fai juga dibagi 5, sebagian ghanimah dibagi 5 bagian. Kemudian 4/5 sama diberikan pada yaitu kalau di sini apa? Mursadin. Jadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk apa? Berperang. Ini imam yang menentukan, yaitu nama-nama tersebut telah tercatat di daftar tentara, daftar pasukan yang disebut murtazikoh, yaitu dia nanti daftar tentara itu biasanya dapat gaji, ya. Jadi kalau yang sukarela tidak dapat pay, tapi dapatnya dari zakat. Ya, murtazikoh ini tentara yang tercatat dalam daftar. Nanti juga termasuk di situ qadhi, kemudian para imam, muadzin. Ya. 4/5 sudah. Kemudian yang yusrafu khumusuhu, satu bagian tadi yang 1/5 diberikan kepada masrifa khumusil ghanimah. Sama dengan apa? 1/5 yaitu sasaran 1/5 ghanimah. Jadi yang 1/5 fai ini nanti diberikan pada dibagi 5. Yaitu saham untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah wafat, maka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian satu saham untuk Zabil Qurba, kemudian Lil Yatama, Masakin, kemudian Ibnu Sabil, tadi sebagaimana di bab Ghanimah. Al-Jizyatu lugotan ismun li khorotin maj'ulin ala ahli zimah. Yaitu upeti atau pajak yang diwajibkan kepada ahli zimah. Baik itu dengan akad atau tidak. Cara syara'an adalah malun harta. Nah, kalau ini mal, bukan ma tapi mal. Kalau jizyah ini adalah hartanya, bisa juga dimanai sebagai akadnya. Harta yaltazimuhu kafirun makhsusun bi'aqdin makhsusin, yang wajib ya diberikan oleh orang kafir yang khusus, yaitu nanti ada kriterianya, bi'aqdin makhsusin, dengan akad yang khusus pula. Ya. Jadi harta yang wajib dibayarkan oleh kafir yang khusus, ya, kafir khususnya adalah ahlu kitab atau punya subah kitab. Ya. Bi'aqdin makhsusin, dengan akad yang khusus. Kanul jizyati, rukun-rukun jizyah, khomsatun ada lima. Akidun, yang berakad, makudun lahu, yang diakadi objeknya, atau ini apa, bukan objeknya, tapi namanya lawannya ya. Kemudian maka nun tempat malun harta sigo-sigo. Syartu aqidil jizyah, syarat aqidil jizyah, yang berakad jizyah. Qaunuhu imaman yaqidu binafsi au bi naib. Ya, sebagai imam pemimpin kaum muslimin yang dia berakad sendiri atau diwakili, yaitu wakil yang khusus. Jadi wakil yang khusus diberikan izin oleh imam untuk melakukan akad jizyah, bukan wakil yang umum seperti menterinya, wazirnya. Ini harus imam ya, atau wakil khusus yang melakukan akad jizyah ini. Tidak sah kalau misalnya person-person kaum muslimin gitu, enggak bisa. Adapun syurutu al-ma'qudi lahu al-jizyah, ya syarat dari orang terkena akad jizyah, yaitu syurutul ma'qudi lahu al-jizyatu khamsatun, ada lima. Al-bulughu balik, maksudnya di orang kafirnya yang dia terkena akad jizyah. Kalau akid itu imamnya ya, dari kaum muslimin, yaitu mungkin kaum muslimin itu di sini akid. Ma'qud alaihi, ma'qud lahu ini yaitu orang kafirnya. Yang pertama, yang terkena akad jizyah syaratnya bulugh berakal. Ya, buluk apa? Balik. Yang kedua yang berakal ya. Balik, maka tidak ada jizyah bagi anak kecil, kafir masih kecil, atau murahik mendekati balik. Yang kedua, al-aklu, maka tidak ada jizyah bagi kafirnya yang gila. Kemudian yang ketiga, al-huriyatu, dia merdeka. Sehingga kalau budak tidak diakati jizyah, baik itu budaknya murni atau mubaat atau mukatab. Kemudian yang keempat, al-zukurah, laki-laki. Maka kalau perempuan tidak terkena akad jizyah. Ya, kafir yang laki-laki. Kemudian wa kaunuhu min ahlil kitab, dari golongan ahlu kitab. Itu ahlu kitab apa? Ahlu kitab ya, yang penganut kitab Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Syith, Zabur, Suhuf Idris. Kemudian juga orang yang ada subhah kitab seperti Majusi. dengan syarat kita tidak mengetahui bahasanya nenek moyangnya awalnya itu berpegang dengan agama tersebut, agama leluhur kita tersebut setelah nasakh, yaitu setelah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah nasakh maka tidak diakati jizyah. Kalau nenek moyang itu masuk agama tersebut setelah dinasakh. Nah, setelah dinasakh itu misalnya kalau dia Yahudi, masuk Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa, Isa alaihissalam. Ya, dengan asumsi prinsip bahwasanya syariatnya Nabi Isa alaihissalam itu menghapus syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Atau dia masuk Yahudi atau Nasrani setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu maka tidak diakati jizyah. Ya, karena keturunannya itu berpegang dengan satu agama sudah kehormatannya itu gugur karena ini maksudnya nenek moyangnya maksudnya setelah diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam bisawab. Jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kamera sambil dibuka. Silakan kamera di. Silakan kamera sambil dibuka. Subhat kitab maksudnya tadi Majusi. Subhat kitab Majusi. Apa Khawarij hari ini masih ada? Ya, bisa jadi masih ada. Ya, dilihat keyakinannya kalau seperti itu ya. Misalkan dari kaum muslimin dan menganggap bahwasanya negeri Islam yang di situ tersebut ada dosa besar kemudian berubah menjadi Darul Kufur, maka dia Khawarij. Wa ta'ala alam bisawab, kita cukupkan dulu. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.